إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله siapapun yang bisa memahami hakikat dakwah, mereka yang kemudian terlibat secara langsung untuk mengemban amanah dakwah pasti akan merasakan betapa berat dan susahnya, karena setiap langkah di dalam berdakwah selalu saja ada rintangan dan halangan kecil, besar, bahkan mungkin dianggap paling besar. Setelah yang paling besar itu bisa diselesaikan dan terlewatkan, menanti juga setelahnya masalah yang berikutnya. Masalah yang besar, lebih besar dan paling besar menurut dia. Dan terus seperti itu. Sehingga membutuhkan istiqomah, konsistensi yang kuat. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk mereka yang terlibat di dalam dakwah, agar memperoleh kesabaran dan kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hamba yang cerdas dan berakal pasti akan memilih amalan terbaik. Padahal di dalam salah satu ayatnya Allah Azza wa Jal menerangkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah ila Allah dan dia melaksanakan amalan salih. Waqala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sungguh aku adalah seorang muslim, bagian dari keumuman kaum muslimin. Ayat ini ma'asyiral muslimin adalah hiburan, bahkan bisa dikatakan adalah hiburan terbesar bagi mereka yang merasakan beratnya dakwah. Untuk mereka yang mengorbankan waktu, harta, tenaga, pikiran, semua yang telah tercurahkan, hiburannya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Tidak ada yang lebih baik apabila dibanding-bandingkan, dibuat secara berurutan. Yang terbaik adalah mereka yang berdakwah إِلَى اللَّهِ, menyampaikan qala Allah, menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan keterangan dari para ulama tentang ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berdakwah di jalan Allah azza wajal harus merasakan pahit getirnya berpisah dengan keluarga, meninggalkan anak dan istri mereka, mencurahkan seluruh pikiran, menghabiskan energi yang tidak sedikit. Berkorban harta, itu pasti. Karena kita tidak pernah, walhamdulillah, menginginkan harta dari dakwah yang disampaikan. Karena justru kita yang diharuskan untuk mengeluarkan harta demi dakwah ilallahi azza wa jalla. Tenaga dan fisik kita mestinya dihabiskan untuk dakwah ilallahi azza wa jal, demi melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah, berjihad. Dakwah pun bagian dari jihad fi sabilillah. Dengan apa kita berjihad? Dengan apa kita berjuang di jalan Allah azza wa jal? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta yang kalian punya, dengan jiwa raga yang kalian punya. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah yang dimaksud ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya terbatas pada mereka yang berdiri di atas mimbar. Bukan hanya terbatas kepada mereka yang menyampaikan melalui ceramah dan muhadharah. Tetapi siapapun yang terlibat di dalamnya, maka dia disebut berdakwah ilallahi azza wa jalla. Nah, yang bagian sekretaris menulis, sebagai bendahara merapikan pembukuan, seksi kehumasan untuk melobi dan menyebarkan undangan serta pamflet, yang bagian logistik menyediakan makanan dan minuman, bagian parkir untuk menata sehingga rapi dan teratur, itu semua masuk dalam firman Allah azza wa jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka janganlah bersedih saudaraku ketika membaca ayat ini, jangan anda bayangkan bahwa ayat ini hanya terbatas untuk mereka yang mampu menyampaikan ayat Al-Quran, mampu menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu memberikan keterangan dari para ulama. Tidak. Karena ayat yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam firmannya tadi mencakup semua orang yang terlibat di dalam dakwah ilallahi azza wa jalla. Betapa pentingnya dakwah Islam ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa besar di hari yang besar di tanah suci, pada hari-hari Mina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat yang jumlahnya 100 lebih saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menyatakan, liyuballighish shahidul ghaib fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang hadir saat ini menyampaikan kepada mereka yang belum hadir. Karena sungguh barangkali orang yang hadir saat ini, saat menyampaikannya kepada orang lain, justru orang lain itu lebih bisa memahami dan mampu melaksanakan apa yang disampaikan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tablighuddin, menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran Islam secara maksimal, ala qadril istita'ah, sebatas kemampuan yang ada pada masing-masing kita. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini pada momen besar seperti itu bukan tanpa alasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini di hadapan 100,000 sahabat lebih saat itu. Tentunya sebagai bagian dari apa yang beliau sampaikan sendiri, yaitu tablighuddin. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin agar ajaran Islam ini betul-betul tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Coba kita cermati bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighish shahidul ghaib. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kita yang mengerti tentang ajaran Islam, sampaikan. Sehingga bukan hanya ustaz, bukan hanya guru, bukan terbatas pada pengajar, bukan mereka yang pernah menjadi santri, bukan pula yang masih berstatus sebagai santri, tetapi siapapun, man ya'lamu syai'an min hadzadin fa'alaihi tabligh. Siapapun yang mengetahui dan telah mempelajari sedikit saja ajaran Islam, maka dia berkewajiban untuk menyampaikannya. Berkewajiban untuk menyampaikannya. Bukan untuk kemudian dia pendam sendiri, untuk kemudian dia simpan sendiri. Nah, semangat untuk menyampaikan kebaikan. Itu adalah karakter muslim yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan menyampaikan ilmu, sampaikan. Ada peluang untuk memberikan nasihat, berikan. Anda sebagai seorang ayah memiliki kesempatan untuk mendidik anak, sampaikan ajaran-ajaran Islam itu. Anda seorang pimpinan memiliki bawahan, karyawan atau pegawai, sampaikan ajaran Islam itu kepada mereka. Anda adalah orang yang terpandang di tengah masyarakat, sampaikan ilmu itu. Anda cukup dihormati di dalam lingkup keluarga dan kerabat besar, sampaikan ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Tanpa harus mempertimbangkan ditolak, diterima, ditolak, diterima. Dibenci, dicintai. Nah, membuat orang tersinggung, tidak tersinggung. Asalkan adab dan akhlak di dalam menyampaikan agama telah dilaksanakan dan diperhatikan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahid al-ghaib. Salah satu alasan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Karena Anda yang sudah mendapatkan ilmu tersebut belum tentu bisa mengamalkannya. Atau Anda bisa melaksanakannya tetapi belum sempurna. Anda mampu mewujudkannya tetapi kurang maksimal. Tetapi pada saat Anda sampaikan kepada orang lain, barangkali orang lain tersebut lebih mampu mengamalkannya. Dia lebih sempurna, lebih maksimal. Nah, ini keterangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang yang mendapatkan informasi dari Anda tentang ajaran Islam lantas melaksanakan dan mengamalkannya. Misalkan sebagai salah satu contoh ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Anda menyampaikan tentang keutamaan bersedekah fi sabilillah. Nah, bersedekah fi sabilillah, satu sedekah Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan 10, 20, 100 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala dan ganjaran untuk orang-orang yang dikehendakinya. Anda tidak mampu beramal dalam bentuk sedekah karena Anda adalah orang miskin, Anda adalah orang fakir. Tetapi Anda mendapatkan ilmu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersedekah fi sabilillah, Anda sampaikan kepada orang lain sebagai informasi. Anda tidak bisa melaksanakan hadis ini, tetapi Anda bisa menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itulah yang mampu melaksanakannya. Anda mendapatkan pahala berdakwah, Anda pun mendapatkan pahala sedekah. Nah, sebagaimana yang telah dia berikan. Keutamaan yang besar disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Mina itu juga, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas bi Mina. Nabi menyampaikan khutbahnya pada hari-hari Mina. Farafa'a ra'sah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala ke arah langit. Kemudian mengatakan, Allahumma hal ballagtu. Allahumma hal ballagtu. Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, saksikanlah. Bukankah aku telah melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam? Ya Allah, saksikanlah. Bukankah aku telah melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam? Tiga kali diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benarlah Anda wahai Rasulullah, kami semua menjadi saksi bahwa Anda telah menyampaikan tugas menyebarkan ajaran Islam. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam riwayat tadi, walladzi nafsi biyadih innaha lawasiyatuhu li ummati falyuballighisyahidil ghaib, sungguh demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, itulah wasiat terakhir, salah satu wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk umat Islam. Maka hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kata-kata yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan dan melaksanakan tugas menyebarkan ajaran Islam? Kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul tulus dan ikhlas dari hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Benarlah Anda wahai Rasulullah. Ketika para sahabat siap menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menyampaikan tugas menyebarluaskan ajaran Islam, karena memang benar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain telah menyaksikan secara langsung seperti apa dan bagaimana gigih dan sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam. Mulai dari saat ayat pertama diturunkan Allahu Azza wa Jal. Masih di kota Mekah. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dibenci, dimusuhi, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, dilecehkan. Apakah itu kemudian membuat semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luntur? Tidak. Beliau terus menjaga semangat di dalam berdakwah. Ketika satu persatu masyarakat Quraisy menyambut dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah permusuhan dan kebencian mereka kemudian berkurang? Tidak. Semakin bertambah, bahkan memuncak. Nah, puncak-puncaknya ma'asyiral muslimin ketika orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, di gedung pertemuan besar mereka, tokoh dan perwakilan dari kabilah-kabilah Quraisy datang berkumpul untuk mengambil satu keputusan. Langkah apa yang akan diambil untuk menghentikan dakwah Islam. Masing-masing memberikan pendapatnya, sarannya. Kemudian akhirnya mereka sepakat untuk memilih satu perwakilan dari tiap-tiap kabilah untuk membunuh bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahu azza wajal selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak-puncaknya bukan cuma rencana, tetapi 12 orang perwakilan dari 12 kabilah benar-benar telah membawa pedang tajam mereka dan telah mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allahu azza wajal selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma ancaman, betul-betul ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi lolos, berhasil menyelamatkan diri dengan pertolongan dari Allahu azza wajalla, apakah kemudian Quraisy putus asa? Tidak. Mereka kemudian mengirimkan sekian banyak regu tim pengejar untuk menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Semua arah seluruh penjuru dicari untuk menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya tidak berkurang semangatnya di dalam berdakwah, walaupun dibenci, dimusuhi, terusir, bahkan hampir saja dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai ke Taif, kemudian diusir oleh penduduk Taif, beliau dilempari oleh anak-anak kecil sampai kemudian telapak kaki beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu mengurangi semangat di dalam berdakwah? Tidak. Apakah kemudian itu membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membenci mereka, orang-orang yang menolaknya? Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah azza wajalla. Kesabarannya, kegigihannya, keteguhannya di dalam berdakwah adalah qudwah dan uswah untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua harta yang beliau punya diberikan, diinfakkan fi sabilillah, disalurkan dan dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam, pagi petang tidak pernah berhenti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeliling dari satu kabilah ke kabilah yang lain, Apabila ada tempat-tempat keramaian semacam pasar Arab ketika itu, Nabi SAW manfaatkan untuk menyampaikan dakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Apalagi pada saat musim-musim haji, ketika sekian banyak manusia datang dari berbagai penjuru ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, haji dengan tata cara jahiliyah, Nabi SAW memanfaatkan kesempatan dan momen itu untuk menyampaikan Islam. Beliau SAW pernah mengumpulkan kerabat dan seluruh keluarganya. Kemudian beliau berada di atas bukit di kota Mekah. Semuanya dikumpulkan. Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Sampai-sampai pamannya mengatakan, Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, alihadha jama'tana tabban lak. Ya Muhammad, apa hanya karena ini kau kumpulkan kami semua di sini? Celaka kamu. Kemudian Allah Azza wa Jal turunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabi watab. Sampai akhir surat. Ini kesungguhan. Kesungguhan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Di Madinah pun seperti itu. 10 tahun lamanya. Sejak hari pertama tiba di kota Madinah, sampai hari terakhir di mana Nabi alaihi salatu wasallam wafat, tidak pernah berhenti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam. Tidak pernah berhenti. Beliau keliling ke kampung-kampung. Beliau sabar memberikan pelajaran kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Nah, sabar dan tulus. Pada saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat, di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada seorang badui datang. Ya Muhammad, alimni al-Islam. Di tengah-tengah jamaah Jumat, orang badui, orang kampung, yang tidak mengenal tata krama seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Orang itu datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ajari aku Islam itu apa? Luar biasa sabarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi menghentikan khutbah Jumat. Nabi turun dari mimbar. Kemudian memanggil orang itu, kemari. Di tengah-tengah khutbah Jumat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan pengetahuan tentang Islam. Islam itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'a, jangan engkau sekutukan. Islam itu demikian, demikian, demikian, demikian. Setelah dirasa cukup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kembali ke mimbar, melanjutkan khutbah Jumatnya. Sabarnya luar biasa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengajarkan apa yang dimaksud dengan semangat di dalam berdakwah itu. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan untuk kita kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa. Ternyata kata-kata yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia itu pun bagian dari dakwah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana akhiru wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrih. Wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu suaranya betul-betul sudah penuh dengan serak, hampir wafat, hampir meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih bersuara dengan suara yang keras mengingatkan orang yang hadir saat itu, as-salat, as-salat, as-salat, wattaqullaha fima malakat aymanukum, jagalah salat, bertakwalah kalian kepada Allahu Azza wa Jal, kepada budak-budak yang kalian miliki. Sebelum meninggal dunia masih sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengingatkan tentang pentingnya salat, tentang kedudukan salat bagi seorang muslim. Seperti itu juga yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, melaknat juga orang-orang Nasrani, karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Sampai sebelum meninggal dunia. Nabi SAW tidak berhenti berdakwah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ingatlah baik-baik sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam hadisnya yang sahih. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaranku dariku, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, sampaikan, terangkan, jelaskan, sebarluaskan, informasikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu ayat. Dan sekali lagi, tugas dan kewajiban ini bukan hanya diemban oleh mereka yang kita posisikan sebagai ustaz, sebagai guru, sebagai pengajar. Tetapi setiap muslim yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah memiliki kewajiban yang sama. Setelah dia mendapatkan ilmu, dia berkewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesabaran dan keteguhan untuk kita semua di dalam menjalani dakwah ilallahi Azza wa Jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk melaksanakan tugas tadi, tugas menyampaikan Islam secara maksimal, bukan hanya terbatas pada kita-kita saja, tetapi kepada seluruh masyarakat muslimin, bahkan bila perlu dan memungkinkan. Ajaran Islam ini sampaikan kepada mereka yang kafir, yang non-muslimin. Barangkali mereka kemudian tertarik masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban ini, tidak akan mungkin bisa tertunaikan dengan baik apabila kita tidak memiliki ilmu apa yang akan kita sampaikan. Tugas ini pun tidak akan mungkin terlaksana dengan baik apabila kita tidak memahami cara menyampaikannya. Yang dikhawatirkan, semangat kita untuk berdakwah, semangat kita untuk menyampaikan ajaran Islam, ternyata justru hasil yang diharapkan berbalik. Bukannya orang tertarik, justru lari menjauh. Kenapa? Cara penyampaian kita yang ternyata tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat ma'asyiral muslimin, hal ini bukan dijadikan alasan untuk kemudian, kalau begitu saya tidak akan berdakwah. Kalau demikian saya tidak akan menyampaikan. Khawatir malah salah. Ini bukan alasan. Tetapi justru hal ini melecut semangat kita, memompa tekad kita untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Belajar. Pelajari ilmu apa yang akan disampaikan. Pelajarilah bagaimana cara untuk menyampaikan ilmu. Bukan kemudian duduk santai, bermalas-malasan, menghabiskan waktu di luar majelis ilmu. Ini langkah yang salah. Apa kita tidak takut, termasuk orang-orang yang mengabaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingat pada khutbah yang pertama tadi yang disampaikan Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam dalam bentuk perintah liyuballighi syahid al-ghaib, juga dalam bentuk perintah ballighu anni walau ayah. Tentunya kita tidak akan berani untuk melawan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kaum muslimin ketika mendengar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan cuma mendengar, tetapi siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, perintah-perintah yang telah kita dengar tadi, perintah berdakwah, perintah untuk menyebarluaskan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, tetapi harus diperhatikan. Maka kita harus berusaha, ma'asyiral muslimin, bagaimanakah cara dan langkahnya agar bisa melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarluaskan dakwah Islam. Menyebarluaskan Al-Qur'an, menyebarluaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarluaskan pemahaman as-salafus salih dengan maksimal, walaupun berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban perasaan, karena Allah azza wajal akan memberikan ganti yang jauh lebih baik, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan di akhirat nanti. Semoga ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semangat kita untuk berdakwah selalu terjaga, dan semoga semangat kita berdakwah diiringi juga semangat kita untuk menuntut ilmu, sehingga dakwah yang disampaikan dakwah yang penuh barakah, karena dakwah yang disampaikan dakwah yang dibangun di atas ilmu dengan cara penyampaian yang benar dan baik sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah azza wajal memilih kita sebagai hamba-hambanya yang mampu menjalankan dan melaksanakan dakwah dengan baik. Wallahu alam bisawab. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimish shalah.